Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam kajian perdana yang insya Allah akan membahas kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan. Ya, kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan atau sikap seorang muslim terkait dengan fitnah, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan secara rutin mengkaji kitab ini sampai selesai, ya. Kitabnya tidak terlalu tebal, ya. Kitabnya hanya setipis ini, ya, namun syarat dengan faedah insyaallah kita bisa membahasnya sampai selesai. Semoga Allah mudahkan kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan fitnah di sini bukanlah fitnah yang dipahami oleh sebagian orang, ya. Yang mana sebagian orang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah yang berdusta atas nama seseorang misalnya, atau menuduh tanpa bukti, ya. Fitnah di sini lebih luas daripada itu. Fitnah kalau dalam bahasa Arab itu bermakna, ya, imtihan atau ikhtibar, ya, yang maknanya menguji, ya, dari kata, ya, fatana, yang artinya menguji. Ketika orang Arab mengatakan fatanta adzahab, ya, engkau memfitnah emas. Maksudnya memfitnah di sini bukan kemudian menuduh emas, ya, tapi menguji emas tersebut dengan membakarnya. Ya, membersihkannya dari pengotor-pengotor selain emas, memisahkannya menjadi emas yang murni. Itu makna dari fitnah. Ya, jadi fitnah di sini artinya ikhtibar atau ujian. Ya, ujian, cobaan atau yang semisal. Ya, sehingga nanti yang kita bahas adalah ujian-ujian yang ada di sekitar kita. Ya, ujian-ujian yang senantiasa menghampiri setiap kehidupan kita. Dan nanti akan kita lihat, ya, ternyata ujian itu ada juga yang kita senangi dan ada juga yang tidak kita senangi. Insya Allah akan kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari muqaddimah. Ya. Kita lihat di halaman 5, ya. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan al-muqaddimatu atau pembukaan, ya, boleh kita katakan muqaddimah sebagai pembukaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita, ya, dan dari kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah berikan kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Dan juga hamba Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau, untuk keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini adalah khutbatul hajjah, ya, yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Dan beliau di sini Syaikh Utsaimin, ya, dan juga para ulama lain terbiasa untuk memulai buku mereka, khutbah-khutbah mereka dengan pembukaan yang demikian. Amma ba'du, Fa innahu yasurruni fi hadhihi al-lailah lailati ithnaini ar-rabi' min syahri Muharram 'am 15 wa 400 wa alf an ashhada al-ihtifaa bil musabaqati allati jarat fi masail at-ta'allaqu bil aqidah fi jami' al-amir Khalid ibn Saud fi Madinah Riyadh. Ya, ini satu kalimat ya. Jadi harus dibaca secara utuh ya. Kata beliau ya di sini, sungguh telah membahagiakanku pada malam ini, yaitu di malam Senin tanggal 4 Muharram tahun 1415 Hijriah. Berarti sekitar tahun 94 ya, 1994 Masehi. Ya, berarti ini sudah berapa belas tahun yang lalu ya, berapa puluh tahun yang lalu. An asyhada al-ihtifaa bil musabaqah. Di mana pada malam ini aku menghadiri ya, malam penghargaan untuk sebuah lomba yang terkait dengan masalah akidah. Jadi semacam malam pemberian anugerah gitu ya untuk orang yang berlomba dalam masalah akidah. Ya. Di Jami' Amir Khalid bin Su'ud fi Madinatul Riyadh. Di Jami', Jami' itu kalau di Arab itu menyebut masjid dengan Jami', ya. Masjid yang besar itu disebut dengan Jami'. Di Masjid Amir atau Pangeran Khalid bin Su'ud di kota Riyadh. Jadi ini sebenarnya adalah ceramah beliau yang kemudian ditranskrip ya, dijadikan kitab oleh dituliskan menjadi sebuah kitab kecil ya. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'al hadzal jam'a wa hadzal liqa' fi mizani hasanatil jami'. Dan aku berharap kepada Allah, aku minta kepada Allah supaya Allah jadikan ya pertemuan yang diberkahi ini menjadi salah satu pemberat amal di hari kiamat bagi semuanya. Ya, jadi semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Kemudian beliau memulai langsung dengan materi. Ya, beliau katakan, innal fitanu takunu bil khairi wa takunu bisyari. Kata beliau, ya, bahwasanya fitnah itu, ya, fitan itu jamak dari fitnah. Bahwasanya fitnah-fitnah itu boleh jadi berupa kebaikan dan boleh jadi berupa keburukan. Boleh jadi merupakan hal yang kita ya sukai atau hal yang tidak kita sukai. Itu sama-sama fitnah, sama-sama ujian. Ya. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan ya, kami betul-betul menguji kamu, menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Ya, sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya, wa ilaina turja'u, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya fitnah itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa kejelekan. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma ya, mal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Walakini akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Akan tapi yang aku takutkan adalah dibukakan dunia bagi kalian, dibukakan pintu-pintu dunia, harta yang sangat banyak. Yang justru yang Nabi khawatirkan adalah dibukakan dunia. Kama busitat ala mangqablakum. Sebagaimana hal itu telah dibuka bagi orang-orang sebelum kalian. Ya. Fatana fasuha kama tanafasuha. Maka kalian pun berlomba-lomba meraih dunia tersebut, ya, sebagaimana mereka dulu juga ya berlomba-lomba untuk meraih dunia. Ya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan hal itu kemudian akan membinasakan kalian sebagaimana hal itu juga telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi yang membinasakan, yang Rasul khawatirkan ternyata dunia, ya, harta, bukan justru kefakiran. Ya. Wal fitnatu takunu bil khairi bima yun'imullahu bihi 'alal 'abdi. Dan ujian itu ya, kadangkala berupa kebaikan, sesuatu yang kita sukai, yaitu yang Allah berikan kepada seorang hamba berupa nikmat, ya, min sihatin fil badan. Contohnya nikmat kesehatan, ya, nikmat, badannya sehat, tidak berpenyakit, ya. Atau ketika sehat, ya, ini fitnah, ujian, ya. Untuk apa kita gunakan badan kita yang sehat ini ujian, ya. Wasalamatin fil aqli, dan waras akalnya, ini juga nikmat, ya. Kalau kita melihat ada orang yang mungkin kurang akal di jalan, ya, tentu kita akan sangat mensyukuri bahwa kita telah diberikan nikmat. Dan ini ujian, kita gunakan akal kita untuk apa? Ya. Wa numuwin fil mal, dan juga di antara ujian adalah, ya, bertambahnya harta, ya. Yang dulunya mungkin rumahnya ngontrak, sekarang punya rumah. Yang dulu rumahnya cuma tipe 36, sekarang tipe 50 misalnya. Bertambahnya harta, punya tabungan lebih. Ini juga cobaan, ya, ujian. Wa kathratin fil amwal, dan banyaknya harta, ya, kekayaan. Ya, orang kaya itu penuh dengan ujian. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Ini semua nikmat, ya, semua ini hal yang kita sukai. Tapi ini adalah fitnah, ini adalah ujian. Wa hadhihi al-fitnatu qad takunu ashadda fitnatan min al-faqr. Dan ya, fitnah-fitnah yang demikian ini kadangkala lebih berat, ya, daripada fitnah kemiskinan. Fitnah kekayaan, fitnah macam-macam ini ternyata lebih, ya, kadangkala lebih berat daripada fitnah kemiskinan, daripada ujian kemiskinan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya." Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, ya, bahwasanya Nabi mengatakan, bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Ya, aku enggak takut kalian miskin. Yang aku takutkan kalau dunia itu dibukakan bagi kalian, ya, diperlihatkan, dimudahkan bagi kalian, kemudian kalian saling berlomba-lomba, ya. Walaqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sungguh benar apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, dan ini terbukti memang, ya. Beliau mengatakan ini dari wahyu. Dan kita bisa lihat di masa sekarang, bahkan tidak hanya masa sekarang, jangankan di masa sekarang, di masa korun, ya, apakah ujian yang menimpa korun itu ujian kemiskinan? Tidak, justru ujian kekayaan. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas, ya, karena tadi sudah disebutkan ada fitnah yang terkait dengan hal yang kita sukai, ada juga yang fitnah yang hal yang tidak kita sukai. Kita akan mulai dari membahas fitnah atau ujian yang terkait dengan kebaikan atau hal yang kita sukai. Ya. Al-fitnatu allati takunu bil khair. Ya. Beliau, Syekh Utsaimin mengatakan, hadhil fitnatu takunu awalan fima yata'allaku bisyahawat. Fitnah yang pertama kita bahas adalah fitnah yang terkait dengan syahwat. Syahwat itu artinya sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Itu namanya syahwat, ya. Syahwatil farji, baik itu berupa syahwat kemaluan, wa syahwatil fam, atau syahwat mulut, ya, nafsu makan, nafsu harta, ya. Wa syahwatil badan, atau syahwat badan secara umum, ya. Ini adalah fitnah atau ujian. Yang pertama adalah fitnatul farji, atau fitnah kemaluan. Amma syahwatul farji fahiya fitnatun nisa. Yang dimaksud dengan syahwat kemaluan di sinilah syahwat wanita. Syahwat yang terkait dengan wanita. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di finnasi fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah aku meninggalkan sesuatu setelahku, yaitu setelah wafatnya beliau, fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya untuk laki-laki melebihi bahayanya wanita. Ya, melebihi bahaya fitnah wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ujian pertama yang menimpa bani Israil adalah terkait masalah wanita, ya. Jadi fitnah wanita. Wa hadhil fitnatu laha asbabun wa laha dawa'in. Dan fitnah wanita ini, ya, mempunyai sebab-sebab dan mempunyai pengundang. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan fitnah ini. Ada yang menjadikan fitnah ini ada, dan ada yang mengundang fitnah ini. Ya. Wa kullama kathurat asbabuha wa dawa'iha, dan ketika ya penyebab itu semakin banyak, penyebab-penyebab fitnah wanita, kemudian yang mengundang fitnah wanita semakin banyak, wantafat mawani'uha, dan ditambah lagi penghalang-penghalangnya juga hilang, ya, kanatil fitnatu biha asyadda wa a'udham. Maka fitnah itu akan semakin berat, ya, akan semakin berat dirasakan. Ya. Jadi kita akan juga mempelajari apa saja sih yang menyebabkan adanya ujian wanita ini, ya, menjadikannya semakin besar. Wa minal asbabi mathalan, ya. Di antara sebabnya, contohnya adalah antakhrujan nisa'u safiratil wujuh. Yaitu ketika seorang wanita, ya, mereka keluar rumah dengan ya, memamerkan wajah mereka. Ya, memamerkan wajah mereka, mutajammilati thiyab, mempercantik pakaian mereka. Ya, dengan pakaian-pakaian yang mengundang perhatian, ya, yang mempercantik diri. Mutatayyibatir ra'ihah, dan mereka memakai parfum untuk mewangikan tubuh mereka. Ya, fil aswaqi wa majami'ir rijal. Ya, baik itu di pasar, ya, ataupun di supermarket, ataupun di mall, ya, atau di tempat berkumpulnya laki-laki. Ya, pokoknya selama itu banyak laki-laki, itulah yang dimaksud di sini. Fa inna hadza min asbabi syarri wal fitan. Maka inilah yang menjadi penyebab fitnah wanita, ya, dan menjadi penyebab kejelekan dan fitnah yang sangat banyak. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam fi nisa'i allati yakhrujna ilal masajidi lil ibadati was-shalah. Oleh sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasalam bersabda mengenai wanita, ya, atau para wanita yang mereka keluar dalam rangka ibadah ke masjid untuk sholat. Ya. Apa yang beliau sabdakan? Ya. Wal yakhrujna tafilat. Ya. Maka hendaknya mereka keluar ke masjid itu dalam kondisi tafilat. Ya. Apa itu tafilat? Ay ghoiro mutatayyibat. Yaitu tafilat ini maknanya, yaitu tidak berparfum. Polosan aja. Ya. Wala mutabarrijatin bizinatin. Dan tidak pula mereka berhias dengan perhiasan. Yang mana perhiasan tersebut tentu akan lebih menarik bagi laki-laki. Ya. Sehingga ya, Nabi perintahkan orang ketika wanita mau ke masjid, boleh. Tapi jangan berparfum, jangan pakai perhiasan. Ya. Yang mana semua itu tentu tujuannya adalah supaya tidak mengundang perhatian laki-laki, tidak menimbulkan syahwat laki-laki. Ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, wanita manapun yang terkena bukhur atau bakhur, bakhur itu berarti semacam parfum, ya. Parfum zaman dulu kan parfumnya tidak pakai semprotan, ya. Tapi pakai bukan dupa. Ya semacam kayu wangi itu, ya, gaharu kemudian dibakar, kemudian ditaruh di baju, kemudian dia menimbulkan wangi, ya, dan ini masih sering dipakai di Arab, ya. Maka wanita manapun yang kena bakhur, baik disengaja ataupun tidak, ya, maka janganlah dia ikut sholat isya bersama kami, ya. Al isya al akhirah itu maknanya sholat isya. Karena isya itu juga kadang disebutkan dalam hadis sebagai sholat maghrib. Ya. Cuman ketika disebut al-isya al-akhirah, maka ini maknanya isya yang kedua, yaitu sholat isya itu sendiri. Ya. Wa innama khasa hadhihi sholata bina'an 'alal waqi'. Ya. Hanyalah Nabi SAW menyebut sholat isya ini semata-mata karena sesuai dengan realita. Maknanya artinya, ketika isya itu memang fitnahnya paling besar, ya, karena sepi, malam gelap dan seterusnya, ya, sehingga beliau menyebut mengkhususkan sholat isya. Wa illa fajami usolawati mithlu sholatil isya. Meskipun, ya, ini bukan berarti kemudian khusus bagi sholat isya saja. Namun setiap sholat yang semisal dengan sholat isya, maka hukumnya sama. Ya, disebut sholat isya bukan berarti khusus sholat isya. Oh, kalau sholat subuh boleh enggak? Ya, kalau sholat zuhur boleh enggak? Ya. Tapi hanya karena sholat isya itulah yang waktu-waktu yang rawan. Nah, kalau ada sholat tempat waktu sholat yang lain juga rawan, ya sama saja enggak boleh. Ya, jadi ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan larangan seorang wanita yang ke masjid untuk sholat. Ya, tapi dia ada bau parfumnya, ada wanginya, maka enggak boleh ke masjid. Wa ayyu mamra'atin asabat bukhuran, ya bisa dibaca bahur atau bufur, fala takhruj min baitiha la ilal masajid wala ilal madaris. Maka siapapun wanita yang dia terkena bau bufur, terkena wangi-wangian, maka jangan keluar dari rumahnya, ya, tidak dia tidak ke masjid, tidak pula ke sekolah-sekolah, ya. Wala ila qada'il hajat, tidak pula untuk menunaikan hajatnya, menunaikan keperluannya. Dia punya keperluan kemana? Maka selama dia masih masih ada bau parfum, maka tidak boleh. Ya. Bal takhruju ghaira mutatayyibatin wala mutabarrijatin bizinah. Ya, bahkan ya, mestinya dia keluar itu dengan tidak berparfum dan tidak berhias, tidak mempercantik diri dengan perhiasan. Ya, atau dengan make up atau semisalnya. Li'annaha in kharajat mutatayyibatan aw mutabarrijatan bizinatin kana dzalika min asbabi wa dawa'i asyarri wal fitnah. Karena kalau dia keluar itu dalam kondisi berparfum, dia keluar dalam kondisi berhias ya, dengan perhiasan yang wah gitu ya. Maka ini merupakan sebab dan pengundang kejelekan dan fitnah bagi laki-laki. Ya. Beliau melanjutkan, ya, wala tahqiranna syai'an min dzalika. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun dalam masalah ini. Ya. Li'annaha rubbama taqulu an nafsiha innaha aminah. Karena boleh jadi wanita tersebut kadang dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dirinya merasa aman. Ah, aman aja. Oh, saya bisa bela diri. Atau yang semisalnya. Ya, dia merasa aman. Warubama taqulu innan nasa fi khairin wassalah. Atau dia mengatakan, wah, orang-orang zaman sekarang kan baik-baik. Ya, mereka enggak mungkin macam-macam. Walakinna hadza min babil amani. Akan tapi, yang semisal ini hanyalah ya, semata-mata harapan. Ya, atau angan-angan saja. Kalau harapan masih mending ya, harapan itu besar kemungkinan. Ini angan-angan, amani itu angan-angan. Jauh dari harapan, jauh dari kenyataan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya ya, dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala ay tamanna 'ala Allahil amani ya. Maknanya adalah dia ya sekedar angan-angan saja, merasa aman padahal tidak. Ya, itu namanya angan-angan. Ya, sehingga ini yang kadang menjadi masalah ya. Kepedean. Dia merasa pede namun tidak pada tempatnya. Pede merasa aman, pede orang-orang akan baik ya. Tidak akan terjadi apa-apa dan seterusnya. Ini angan-angan semata. Padahal kenyataannya juga sangat mungkin untuk terjadi musibah. Walidzalika ja'atin nususu bisaddi jami'i dzara'i' allati tu'addi ila hadhihi alfitnah. Oleh sebab itu, teks-teks syariat, dalil-dalil syariat itu datang dalam rangka menutup segala sarana yang bisa membawa kepada fitnah ini. Jadi kalau dalam agama Islam itu ketika ada satu larangan, ya maka terkadang atau banyak atau sering ya diiringi dengan larangan lain yang mencoba untuk supaya tidak terjadi pelanggaran ini. Ya, contohnya zina, la taqrabu zina, ya bukan la taf'alu zina, jangan lakukan zina, tapi la taqrabu, jangan mendekati zina. Berarti sudah lebih jauh ya, bukan jangan melakukan tapi dekati saja jangan ya. Kemudian diikuti dengan syariat-syariat yang banyak yang mendukung larangan ini, larangan tadi ya, pakai parfum bagi wanita, larangan berdua-duaan, larangan ini, larangan itu, yang semuanya itu sudah pintu-pintu, sarana untuk menuju perzinaan. Maka Islam itu biasanya syariatnya itu seperti itu, di antara indahnya dan kesempurnaan syariat Islam. Ya. Maka di sini, ya, syariat itu telah datang dengan larangan-larangan yang menutup pintu kepada fitnah. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusafira imra'atun bila mahram. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk bersafar tanpa mahram. Bersafar itu berarti pergi ke tempat yang tidak biasanya dia pergi. Kalau ke pasar itu atau ke misalnya cuma dari kabupaten ke kota itu biasanya belum safar. Biasanya safar itu antar kota, antar provinsi, itu namanya safar. Ya. Rasul melarang safar tanpa wanita safar tanpa mahram. Mahram di sini adalah orang yang haram dinikahi, ya. Jadi dia enggak boleh safar kalau enggak ada mahramnya. Mahram itu bisa bapak, ya. Bisa anaknya yang sudah balig, bisa juga adalah saudara laki-lakinya atau keponakannya, keponakan langsungnya atau pamannya. Ya, paman di sini maksudnya saudara dari ayah atau saudara dari ibu. Ya. Maka tidak boleh ya seorang wanita pergi jauh tanpa ditemani oleh mahram. Ya. Jadi beda dengan muhrim. Ya. Orang sering menyebut muhrim. Muhrim itu adalah orang yang ihram. Ketika dia mau umroh atau dia haji, maka dia ihram, namanya muhrim. Tapi kalau terkait dengan masalah ini namanya mahram, ya, orang yang haram dinikahi. Wanaha ayyakhluwa rajulun bimra'atin bila mahram. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk khulwat, ya. Ya, atau seorang laki-laki berduaan dengan wanita tanpa adanya mahram yang menemani mereka. Kalau istilah kita namanya pacaran. Kalau pacaran itu kalau enggak berdua namanya bukan pacaran, ya. Ini khulwat itu istilah kita sekarang namanya pacaran. Nabi melarang berdua-duaan. Ya, tapi tidak hanya dalam konteks pacaran, ya. Tapi dalam konteks misalnya yang tidak dimaksudkan untuk pacaran pun selama dia berdua-duaan, tidak ada orang yang lain, ya, maka ini namanya khulwat. Ini Nabi larang, ya. Li'anna safara madhinnatul bala'i wasyarri wal fitnah. Kenapa? Karena safar itu tempatnya ujian, tempatnya berbagai kejelekan dan fitnah. Ya. Safar itu pasti nemu ketemu orang, kemudian ada kemungkinan bahaya, ada kemungkinan kejahatan dan lain sebagainya. Ya. Maka butuh kepada mahram. Fakana la budda ayyakuna lil mar'ati mahramun idza safarat. Maka mau tidak mau harus ada mahram. Ya, seorang wanita ketika dia safar. Sawa'un safarat ila ibadatin kal haji wal umrah. Sama saja apakah safarnya itu untuk haji atau umrah atau untuk ibadah yang lain, ya. Am ila ziyaratil ziyarati qarib atau untuk mengunjungi kerabat, ya, mengunjungi saudara, am ila iyadatil marid atau untuk menjenguk orang sakit. Ini semua amal soleh, ya. Haji umrah jelas amal soleh. Menziarahi kerabat amal soleh, menjenguk orang sakit amal soleh. Ya. Am ila ayyi ghoradin minal aghrab atau tujuan-tujuan lainnya, fa innaha la tusafiru illa bi mahramin. Maka dia tidak boleh safar kecuali ditemani oleh mahram. Khaufan minal fitnah, karena takut akan tertimpa fitnah. Walaqad tasahala an-nisa'u al-yawma fi hadha. Dan wanita pada masa sekarang itu banyak yang bermudah-mudahan, banyak yang menganggap enteng masalah ini. Fasara ba'dhuhunna yusafiru bila mahramin. Maka kita dapati mereka, sebagian dari mereka banyak yang mereka bebas saja keluar kota, safar ke sana kemari sendirian, tidak ditemani mahram. Bina'an 'ala thiqati bi anfusihin. Karena mereka percaya diri. Ya tadi, ya. Oh, sekarang orang kan enggak ada yang aneh-aneh, ya. Apalagi sekarang ramai segala macam, enggak mungkin ada kejahatan. Wa 'ala thiqati fi man yashabuhunna fis safari, atau mereka merasa percaya dengan orang yang menemani mereka. Ya. Selama bareng-bareng enggak apa-apa. Walaupun enggak ada mahram. Ini juga di antara yang menyebabkan mereka PD. Wa hadhihi thiqatu idza quddira salamatu ma'aha fa innahu qad ya'ti safarun la yumkinu an takuna salamatu ma'ahu. Dan kalau misalnya ya, seorang wanita safar kemudian aman, maka itu bukan jaminan bahwasanya di kemudian hari ketika dia lakukan hal yang sama itu akan aman. Akan aman kembali, ya. Kadang orang itu kan pakai statistik ya. Oh, saya sudah 10 kali safar enggak ada apa-apa. Sehingga dia oh berarti berkesimpulan enggak apa-apa. Padahal mungkin yang ke-11 itu terjadi sesuatu, ya. Itu ya, tidak jaminan, ya. Wa li hadza lamma khadhaba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la tusafiru imra'atun illa ma'a dhi mahramin. Maka oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah beliau mengatakan janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahram. Maka ada seorang laki-laki, faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya istriku ini ingin berhaji. Ya, haji amal soleh bukan? Amal soleh. Ya. Wa inni uktutibtu fi ghuswati kada wa kada. Ya. Dan aku sudah ditulis, sudah dicatat untuk ikut perang ini dan itu. Jihad itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Faqala intaliq fahujja ma'a imra'ati. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kamu dan berhajilah bersama istrimu. Ya. Jadi dalam hadis ini dia sebenarnya sudah tercatat untuk ikut perang ini dan itu. Ya. Jihad. Ya. Namun Nabi mengatakan karena istrimu itu tidak punya teman untuk berhaji, maka kamu temani istrimu. Walam yaqul lahu halil mar'atu syabatun am ajuz. Nabi tidak mengatakan apakah istrimu itu masih muda atau sudah tua. Tidak, beliau tidak mengatakan demikian. Hal hiya jamilatun am qabihah. Istrimu itu cantik atau jelek? Beliau tidak bertanya demikian. Hal ma'aha nisa'un am lam yakun ma'aha nisa'. Apakah istrimu itu ada wanita lain yang bareng sama dia ataukah tidak? Ya. Hal hiya aminatun am khaifah. Apakah istrimu itu merasa aman atau dia takut? Ya. Nabi tidak mengatakan, tidak bertanya, tidak kemudian mengkonfirmasi, oh kalau dia merasa aman boleh. Ya. Kalau dia ada teman wanitanya boleh. Kalau dia sudah tua boleh, ya. Kalau dia jelek boleh. Enggak. Beliau tidak mengkonfirmasi demikian, ya. Bal qala utrukil ghuswa. Kata beliau katakan, kamu enggak usah ikut perang, ya. Wamtalik dan pergilah wa hujja ma'a imra'atik dan berhajilah bersama istrimu. Ya. Jadi haji yang mulia itu ya dibolehkan Nabi untuk ditinggalkan demi menemani istri menunjukkan perlunya dan pentingnya. Ya. Wa kadzalika aidha al-khalwatu bil mar'ati tasahala ba'dun nasi fiha katsira. Begitu pula dengan masalah khalwat, berdua-duaan perempuan dan laki-laki, ya. Maka banyak orang yang meremehkan hal ini. Hatta kanatil fatatu syabah tarkabu wahdaha ma'a sa'iqil ajnabi. Bahkan kita dapati ada pemudi, ya, ada wanita muda, ya, yang dia pergi atau naik mobil bersama sopir, seorang sopir yang asing, ya, sopir laki-laki yang asing. Seperti kita misalnya naik taksi, ya, naik ojol dan semisalnya. Walladzi la yumkinu ayudrikal insanu mada iffatihi. Dalam kondisi dia tuh enggak tahu, ya, seseorang itu kapan atau seberapa kuat dia memegang ifahnya, memegang kehormatannya. Ya, kadang-kadang kita ngerasa asobonya udah tua, kayaknya orang baik, apalagi jenggotan kali gitu ya. Dia merasa ini aman. Padahal kita enggak tahu. Ya, namanya syahwat itu menimpa siapapun. Ya. Wa hal huwa rajulun afifun, ya, aminun am 'alal 'aks. Kita enggak tahu apakah si sopir ini adalah orang yang bisa menjaga di kehormatannya, ya, dan dia aman ataukah dia orang yang sebaliknya yang ternyata punya niat jahat. Ya, kita enggak tahu. Hadhihi minal fitanil lati yajibu 'alal muslimi ayyatajannabaha. Dan inilah di antara fitnah yang wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Wa ayyabta'ida anha, dan menjauhinya. Wa ayyahdhara ma hadzarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan supaya berhati-hati ya sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini, karena insya Allah pertemuan datang kita akan lanjutkan di poin yang selanjutnya, yaitu syahwatul ma'kali wal mashrab, syahwat atau fitnah syahwat yang terkait dengan makanan dan minuman, terkait dengan harta. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ustaz, ana izin bertanya. Ya. Kalau fitnah laki-laki adalah wanita, apakah ini juga terjadi sebaliknya? Fitnah wanita adalah laki-laki. Melihat laki-laki yang ganteng, cakep, parlente, apakah mereka juga akan terfitnah, Ustaz? Adakah dalilnya? Ya. Barakallahu fiik. Ya, termasuk juga. Ya. Fitnah lawan jenis. Jadi yang kita bahas sekarang tidak hanya fitnah wanita, ya. Mungkin saya lupa sampaikan di depan bahwa yang menjadi fitnah itu kalau bagi laki-laki, ya kan disebut oleh Nabi SAW, ala rijali minan nisa. Ya, fitnah untuk laki-laki itu yang paling parah adalah fitnah wanita. Maka berlaku pula ya fitnah laki-laki atas wanita. Jadi wanita pun terfitnah dengan laki-laki. Kita dapati ada di zaman sekarang wanita-wanita yang mengidolakan artis-artis, ya aktor-aktor yang ganteng, yang putih, yang luar biasa, apalagi tambah dia kaya, dia bagus suaranya dan sebagainya. Itu semua adalah fitnah. Ya. Bahkan kadang mereka tidak jarang kemudian berkomentar-komentar yang sangat tidak senonoh ya bagi seorang wanita. Jadi dia seolah kehilangan rasa malunya saking terfitnahnya dia dengan laki-laki ya. Maka sama halnya ya, perempuan laki-laki juga terfitnah dengan perempuan, perempuan pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Cuman bedanya adalah wanita itu adalah makhluk yang lemah ya, makhluk yang lemah dan punya pesona yang lebih daripada laki-laki. Sehingga dalam banyak syariat itu wanita lebih dilindungi. Ya, kenapa yang enggak boleh safar itu yang wanita? Kenapa yang enggak boleh itu wanita? Kenapa begini? Kenapa? Karena memang wanita itulah yang secara fisik dia lemah, secara perasaan juga dia lemah. Namun secara fitnah maka sama-sama saling bisa menjadi fitnah satu sama lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa seseorang yang sudah berhijrah, berusaha tegak di atas manhaj salaf, selalu tertimpa musibah ataupun ujian? Mungkinkah musibah itu karena dosa-dosanya di masa lalu? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya. Kita perlu tegaskan, kita perlu ingatkan ya, bahwasanya dunia itu adalah tempatnya ujian. Ya, dan bukan berarti seorang itu kemudian setelah dia hijrah kemudian dia akan bebas. Bahkan ya semakin tinggi iman seseorang maka ujiannya semakin berat ya, dan ujian yang paling berat itu yang menimpa para nabi alaihi salatu wassalam ya. Apa yang menimpa mereka lebih berat daripada yang menimpa kita ya, sehingga justru orang yang sudah berhijrah itu adalah lebih banyak tertimpa fitnah ya, dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang yang hijrah dari riba kemudian dia kadang kita dengar ya cerita-cerita inspiratif ya, hijrah dari riba kemudian bisnis jadi sukses, padahal enggak semua seperti itu. Bahkan banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dulunya gajinya besar kemudian dia menjadi miskin ya, menjadi tidak punya uang, menjadi sulit mencari nafkah dan sebagainya. Ya, dan ini sangat wajar. Ya, Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya, apakah ya orang beriman itu mengira mereka akan dibiarkan saja tanpa diuji? Ya, pasti mereka akan diuji. Ya, maka kita sebagai seorang Muslim ya harus istilahnya siap ya, bahwasanya memang dunia ini penuh dengan ujian dan ujian itu akan ada terus sampai kita meninggal. Nanti insya Allah akan kita bahas juga di kitab ini, bagaimana fitnah itu, bagaimana ujian itu akan terus ada, ya, akan terus dihadapi oleh seorang muslim sampai menjelang wafatnya, itu akan tetap banyak ujian. Ya, jadi wajar saja orang hijrah, ya, itu malah akan lebih Allah uji dengan berbagai macam ujian. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Agung dari Purwokerto, izin bertanya. Ya. Akhir-akhir ini ana selalu terlambat sholat subuh dan selalu sholat subuh di luar waktu. Ya. Ana selalu bertobat saat akan sholat duha dan malam akan tidur pun selalu berdoa memohon ampun dan minta perlindungan Allah agar esok harinya ana bisa sholat subuh tepat waktu. Tetapi masih sering kali terlambat. Bagaimana pendapat Ustaz dan apa yang harus ana kerjakan supaya niat sholat subuh dan kenikmatan beribadah ana bisa kembali seperti dulu? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ini termasuk di antara orang yang Allah berikan taufik, ya, menyadari bahwasanya itu sebuah musibah. Betapa banyak orang yang ketika dia misalnya telat bangun atau misalnya sholatnya enggak pada waktunya, dia tidak merasa itu sebuah musibah, padahal itu musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Ya. Jadi saya ucapkan ya semoga Allah berikan istiqomah ya kepada penanya ya atas ya kesadarannya bahwasanya itu adalah sebuah musibah. Dan bagaimana kita kemudian mengatasi hal tersebut? Ya, di antara sunnah-sunnah yang perlu kita jalankan yang mungkin bisa membantu kita untuk kemudian sholat subuh tepat waktu, yang pertama jangan begadang. Ya. Kalau ini sudah dilaksanakan, ya maka jangan lupa berwudu sebelum tidur. Ya. Kemudian membaca doa sebelum tidur. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah membaca ya muawwidzatain atau muawwidzat ya sebelum tidur. Ya, itu juga akan membantu ya menghilangkan ikatan setan dalam diri kita, ya. Dan yang perlu juga untuk diperhatikan adalah niat kita, ya. Biasanya orang kalau misalnya niatnya kuat itu akan bangun pada waktunya, ya. Itu umumnya orang. Meskipun saya nggak tahu apakah penanya ini sudah melakukannya atau belum, ya. Kalau misalnya saya nih, walaupun saya begadang misalnya, nggak seberapa begadang ya, misalnya jam-jam 9 misalnya. Kemudian saya tidur, saya niatkan banget untuk sahur, bisa sahur, ya, karena sudah ada niat sebelum tidur, niat yang kuat. Tapi kalau niatnya kurang kuat ya nggak tahu, ya. Yang penting niatnya harus kuat, insya Allah bisa bisa lebih tepat waktu. Kemudian usahakan juga standarnya dinaikkan. Yang tadinya standarnya itu bangun ketika subuh, sekarang bangunnya sebelum subuh. Ya, niatkan untuk ada waktu untuk salat tahajud dan witir, minimal witir. Ya. Kalau kita subuh di Jogja atau Purwokerto mungkin sekarang jam berapa ya? Jam 4.15 kalau nggak salah ya, kalau jadwal Kemenak ya. Maka paling tidak jam 4 kita bangun, ya. Kita sudah programkan nih, ya. Kita standarnya kita naikkan sehingga kalaupun kita telat, kita telatnya telat paling enggak subuhnya gitu ya. Jadi, tapi kalau bisa alhamdulillah kita bisa sebelum subuh ya kita bisa sholat witir terlebih dahulu atau sholat tahajud dulu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sarankan ya terkait dengan problem yang diutarakan oleh penanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam segala urusan kita, dalam ibadah kita ya. Kita di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu dibaca di akhir sholat. Ya, ya Allah, aku mohon ya, pertolonganmu ya, untuk mengingatmu ya, dan juga untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab.